الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. طيب kita masih dalam bab 11, bab tentang dari kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah. Berarti nadar adalah ibadah ketika diperuntukkan kepada Allah menjadi syirik. Di bab ini sudah diucapkan oleh musannif beberapa dalil dan syarah dan keterangan. Kita masuk sekarang pada ucapan masih terletak pada syarah keterangan. Qala rahimahullah wa qala Syekh Qasim Al-Hanafi, berkata Syekh Qasim Al-Hanafi fi syarhi dururil bihar, itu apa ucapan beliau, an-nadru alladhi yanduru aktsarul awam ala ma huwa musyahad, nadar yang dinadarkan oleh kebanyakan orang-orang awam, masyarakat umum, atas apa yang bisa kita saksikan yang mereka bernadarnya. Ka'ay yakun, seolah-olah al-insan ghaibun aw marid, seperti maka bernadar kepada manusia yang hilang atau sakit. Yang mereka bernadar kalau orang yang hilang datang, orang yang sakit sembuh, demikian. Mereka bernadar di nadar-nadar yang khususnya Allah di tempat kuburan, tempat syekh, nadarnya di situ. Bahkan mereka kadang-kadang nadarnya kalau Allah menyembuhkan sakit, saya akan bernadar datang ke kuburan Syekh Al-Badawi, misalnya dikasihkan di situ di sampingnya beberapa sedekah. Ini untukmu ya Syekh, padahal sudah meninggal. Nanti yang ngambil siapa kira-kira? Yang ngambil nanti siapa? Yang dikasihkan sedekah kepada Syekh yang sudah meninggal, kira-kira uang itu siapa? Yang penjaga kuncinya? Atau jadi panitianya di situ yang jadi kaya? Terjadi di kuburan yang berbeda. Mahar itu, kalau mereka punya nadar, maharnya setengah dikasihkan ke kuburan Syekh Badawi. Sampai ngambil, masa disuruh, masih ada yang ngambil. Ini fitnah. Au lahu hajah, atau padanya ada keperluan mereka, bernadar pada keperluan. Fayati ila qabri ba'di sulaha, mereka kemudian datang kepada sebagian dari orang-orang saleh, wa yaj'al 'ala ra'sihi sutrah, dan mereka jadikan di atas kepala kuburan orang saleh itu ada kainnya, kita taruh di atas. Wa yaqul, dan sambil berkata, ya sayyidi fulan, wahai tuan fulan, in raddallahu ghaibi, kalau Allah mengembalikan orang yang hilang, au mufi maridi, atau disembuhkan sakitku, au qada itu hajati, atau dipenuhi hajatku, atau qada itu hajati, atau kau memenuhi hajatku, falaka minad dhahab kadar, tadi yang dijadikan tempat untuk dia bernadar, mintanya ke situ, maka engkau mendapatkan emas. Ya, gobloknya ya, masih orang sudah mati kok dikasih emas, ya omong itu apa emasnya taruh situ, kemudian besi emasnya hilang apa ora? Hilang. Emas, kalau emasnya nggak diambil-ambil ya tumpuk di situ om. Itu setiap waktu orang datang situ ngasih lah. Barangnya ditumpuk, itu nggak mungkin. Atau barangnya ada sampai nggak? Mana dia? Baik. Kemudian, au min al-fiddah kada atau dari perak seperti ini. Au min al-ta'am atau dari makanan seperti ini. Au min al-ma kada atau dari air ini. Au min al-syam'i wa zaid kada atau dari lilin. Lilin. Lilin itu barang yang paling ampuh mas ketika orang bernada. Itu menyalakan lilin di kuburan itu perkara yang dianggap sakral. Oleh sebagian orang itu di malam hari orang memberikan lilin itu masya Allah suasananya suasana apa ya, suasana kuburan, bukan menyalakan lampu hanya menggunakan lilin itu masya Allah. Kemudian juga atau di sana ada minyaknya, lilin dan minyak zaman dahulu tentunya kaitan ini luar biasa karena penerangan itu dari minyak dan apa lilin itu sendiri. Minyak kita sudah sebutkan jadi tinggi saya minyak apa minyak kelapa dan sejenisnya minyak zaitun dan itu bisa menyala dikasih kapas nyala dikasih barang-barang yang bahada nadar. Nadar ini adalah batil, nadar yang batil, nadar kepada orang sudah mati, nadar ini kebatilan bil ijma dengan kesepakatan ulama li wujuh dengan beberapa sisi kebatilannya itu dengan beberapa sisi. Yang pertama minha anna nadrun li makhluk, pertama nadarnya kepada makhluk, kepada orang-orang yang dalam kuburan tadi. Wa nadrun lil makhluk la yajuz, nadar kepada yang kepada makhluk tidak boleh, nadar kepada Allah. Nadar itu berjanji kepada Allah, bersumpah dalam serta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu ibadah, karena nadar itu ibadah, tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Wal ibadatu la takunu li makhlukin, dan ibadah itu tidak terjadi untuk makhluk, tidak boleh untuk makhluk. Itu pertama, sisi yang pertama, bahwa nadar kepada selain Allah itu wajib tolak. Wa minha annal mandur lahu maitun wal mait la yamlik, yang dinadarkan kepadanya itu siapa? Mayit. Dan mayit itu tidak berkuasa, tidak punya kekuasaan. Orang sudah mati kok mas, tapi ya fitnah itu ya demikian. Nanti bisa bayangkan namanya di Mesir itu contohnya sampai sekarang masih itu orang Mesir mau kebun-kebun kopi dan enggak secara otak ya pintar juga cerdas, tapi kok dalam hal ini kok bisa memberikan sesuatu harta kepada orang yang sudah mati, yang mungkin dia melihat tangannya aja nggak pernah ngambil gitu kan. Yang berupa suatu bangunan yang ada tangan gua dan juga ada suara pun juga meninggal pun ada, menjawab dia saja juga meninggal. Kok bisa orang kok itu bisa saja. Yang berikutnya, yang ketiga, sisi yang ketiga, annahu dhanna anal mayyitah yatasarrafu fil umur ma'tiqadu dhalik, sungguhnya dia menyangka bahwa mayit itu bisa melakukan sesuatu pada perkara-perkara yang selain Allah, yang Allah mengurusinya. Berarti dia menganggap urusan itu ada yang urus oleh makhluk, ada yang urusan yang selain Allah. Berarti Allah itu mengurus urusan sebagian dan sebagainya apa? Makhluk. Dari sisi ini kira-kira keliru. Jadi Allah itu harusnya mengatur seluruh alam kan? Kalau dia beranggap bahwa Allah itu mengatur sebagian dan sebagian diatur oleh makhluk kan? Nah ini keyakinan seperti ini menjadi kufur seorang kafir. Dan memang itu keyakinan. Jangankan di daerah sana, daerah sini mengatakan bahwa Nyi Roh itu tuh mengatur sebagian urusan yang ada di daerah mana mas? Selatan. Itu keyakinan. Keyakinan yang berakhir. Tapi kemudian ila angkol sampai dia mengatakan kepada yang dinadarkan itu. Idza alim tahada, apabila engkau mengetahui ini, fama yukhad minadarahim wassam'i wazaid wazaid, maka tidaklah diambil di atas kuburanmu dari uang-uang tadi, dirham, dari lilin, dari minyak dan selainnya, wa yuqal ila dorohihi al-biyah, ya, yang akan dipindahkan kepada orang kuburan-kuburan para wali. Taqarruban ilaiha, dalam rangka mendekatkan diri kepada kuburan-kuburan tadi, fa haramun bi ismail muslimin, maka ini merupakan perkara yang haram dengan sebatas kaum muslimin. Baik, kemudian kita sambung. Naqalahu anhu Ibnu Jaim fil bahrul ra'iq. Juga menukilnya dari Ibnu Jaim, menukil darinya dalam kitab Al-Bahr Ar-Ra'iq. Ini masalah hati semua ya. Wa naqalahu Al-Mursidi, juga Al-Mursidi menukil darinya dalam kitab Tadhkiratihi, dalam kitab Tadhkirah. Wa ghairuhuma, dan selain keduanya, anhu darinya, wa zada, dan ada tambahan. Wa qad ibtala an-nasu bihada, dan manusia telah difitnah dengan diuji dengan masalah ini. Bihada la siyama fil maulid al-badawi, terutama dalam perayaan al-badawi. Nama lengkapnya apa? Ahmad al-Badawi. Nama lengkapnya apa? Ahmad al-Badawi. Tapi disebut dengan al-Badawi itu satu tempat kesyirikan, tempat kuburan seorang yang dianggap awliya tidak bersih, dan itu terbesar di daerah alam dunia ini, dari tempat-tempat yang disiarahi, dan itu seperti di zamannya lah pada seperti besarnya di zaman Abu Latta dan terusnya sudah dibinasakan, tapi ini masih ada. Kita baca dulu di bawah keterangan, atau di bawah dulu nanti baru kita baca tentang Al-Badawi ini sedikit dalam catatan kaki, dan kita tahu Al-Badawi itu siapa, ada catatan kakinya. Kita baca dulu di bawah dulu, salamnya dulu, dia bisa dulu. Wa qala asy-syekh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi, berkata Syekh Sunullah, bi raddi ala man ajaza ad-dabha wa an-nadar li awliya, dalam hal bantahan terhadap orang yang membolehkan nadar, menyembeli, bernadar kepada para wali. Ini orang yang membolehkan nadar, nadarnya untuk wali itu, syekh itu, kemudian menyembelinya untuk wahada al-adabuhu wa nadru ingkana ala ismi fulan. Nadar ini dan untuk sembelian ini dan nadar ini, jika dinadarkan atau disembelih untuk nama si fulan, bahwa ligorila, maka itu termasuk putus tenor. Nadar, bernadar, maksudnya kalau Allah sembuhkan penyakit ini, maka aku akan bernadar kepada si fulan. Berarti termasuk apa? Nadar untuk selain Allah. Harusnya apa mas? Lillahi alayya, dan li fulan alayya, untuk Allah wajib atas, untuk Allah wajib atas. Kalau bahasanya li fulan alayya, untuk fulan wajib atasku, berarti dia bernadar kepada selain Allah. Kemudian fayakunu batilan, maka jadilah itu kebatilan, ditolak ya. Di Tanzil dalam Al-Quran disebutkan wala ta'kulu mimma lam yudhkari ismullahi alaih, dalil yang menyebutkan bahwa menyembeli kepada selain Allah itu kebatilan, yaitu janganlah kalian makan dari apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah atas sembelihannya. Jadi sembelian yang tidak disebutkan nama Allah itu diharamkan untuk kita makan, haram, termasuk sembelian untuk selain Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakan Rasul, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi Allah. Wa nadru li ghairihi isyrakun ma'allah. Sedangkan nadar untuk selain Allah itu adalah perbuatan syirik bersama dan tabah ilingkari dan juga seperti menyembelih untuk selain Allah bersama. Karena bentuk ibadah tidak boleh untuk apa selain Allah. Salat lighairillah juga memasuki kesyirikan. Salat untuk selain Allah untuk apa kesyirikan. Berarti ibadah itu enggak memasuki Allah. Tapi kita baca sedikit catatan kaki tentang Ahmad Al-Badawi merupakan satu orang nama yang kemudian meninggalnya itu dijadikan tempat penguburan itu sebagai tempat untuk orang yang di sana dan ini terjadi belum dihancurkan. Qala Syekh Al-Faqih rahimahullah beliau yang menceritakan keadaan ini. Ahmad Al-Badawi itu Bakontoh, di daerah Bakontoh. Daerah Bakontoh. Mesir. La yu'raf lahu tarikhun sahih, tidak diketahui sejarah tanggalnya yang pasti bagi Ahmad Badawi ini. Kapan terjadinya sebenarnya tidak ada sejarah yang sahih, tapi ada. Nyatanya ada, tapi sejarahnya kapan itu tidak diketahui secara sahih. Berarti ada ikhtilaf. Wattarabat al-aqwal fihi. Dan bermacam-macam tentang ucapan ini, tentang mereka, tentang Ahmad Badawi. Wal masyhur dan yang terkenal cerita tentang Al-Badawi. Anahu kana jasusan di daulah al-mulasimin. Dia adalah seorang mata-mata, Yesus, seorang mata-mata untuk negara daerah-daerah namanya Al-Mulasimin di Mesir ya. Wakana dahiyatan makr buat Madinah. Dia adalah orang yang cerdik, dalam hal membuat makar, membuat wilayah, mendirikan orang dan Yesus. Di samping itu dia cerdik dalam beberapa bidang. Ini Ahmad Al-Badawi. Wa qabruhu akbar al-asnam di diyar al-Musriyah. Dan kuburannya paling besar dari patung-patung yang ada di daerah Musriyah, di daerah Mesir. Mislu Hablul Akbar Aula fil Jahiliyah, seperti Hubal yang paling besar di zamannya. Di zamannya ya, bukan di zamannya Ahmad Badawi, di zaman sebelumnya. Hubal, Hubal itu salah satu bentuk apa? Patung yang besar. Atau Alat yang juga di zaman Jahiliyah dijadikan suatu tempat ibadah yang luas, besar, dan juga ada rumah di atas batu, rumahnya ada di atas batu, rumah itu ada sekitarnya ya, di sekitar ada halaman yang luas, ada penjaganya ya, itu namanya Alat. Kemudian disebutkan pula di sini yukta indahu min anwa'i syirik al-akbar, didatangkan di sisinya, sisi kuburan ini dari berbagai macam jenis syirik yang besar. Datangkan berbagai malam, berbagai macam amalan syirik yang besar. Wa taqaddam lahu an-nudur, maka ada yang datang kepadanya dengan nadar-nadar. Wa yaj'al lahu al-falahun an-nisf war-rub' fi an'amihim wa zuru'ihim. Sebagian para petani, para petani itu datang dengan nadarnya kepada kuburan Ahmad Al-Badawi ini, bisa setengah dari hasil panennya, bisa bayangkan, atau seperempat dari hasil panennya dinadarkan di situ dari ternak-ternak mereka atau hasil-hasil pertanian mereka. Ya, Mesir itu hasil pertaniannya apa masih terkenal mas? Gandum sama kapas. Kita daerah perbatasan dengan Sudan. Kemudian bal auladuhum fayati rajul binisfi mahar ibnatihi. Bahkan anak-anak mereka, kemudian datang seorang laki-laki dengan setengah mahar anak perempuannya. Ya, seorang bapak datang dengan mahar setengah dari anak perempuannya punya mahar. Mahar itu ditentukan oleh orang tuanya atau pamannya. Jadi kalau di zaman itu mah lebih buat pamannya. Pamannya itu lebih menentukan daripada bapaknya sendiri. Lebih menentukan mahar itu. Bahkan mahar yang dijadikan itu uang yang masuk ke dalam keluarganya itu dijadikan sebagai setengah dibawa ke anak perempuannya. Kemudian wayadahu fi suduq. Kemudian letakkan mahar tadi berupa uang atau apa di dalam kotak. Toko saya ngambil nanti. Ahmad Badawi ohi. Ahmad Badawi malam-malam merayap-rayap ambil uang itu, makan uang itu ngambil. Bayangkan bodohnya. Sering anda bilang bodoh ya, karena ini orang masuk akal itu. Karena antum juga itu terpesona. Jangan-jangan di antara antum juga amalannya sama di sini, mungkin di Surabaya atau di mana, bodoh persis. Kemudian qailan sambil berkata, hada nasibuka ya Badawi, ini bagianmu ya Badawi. Coba lihat, orang sudah mati kok dikasih apa mas, mahar. Wa yuqamu lahu kullu ami thalatha mawalid yasuddu rihal ilaiha nas min aqsar al-qatr al-misri. Dan ditegakkan bagi ima dari Ahmad Badawi kuburannya ini setiap tahun 3 kali perayaan datang ke tempat Ahmad Badawi ini 3 kali setahun ya, acaranya itu mas. Dan yasuddu rihal, mengadakan perjalanan para lelaki ya, kepadanya ini manusia ya, dari berbagai penjuru ya Mesir. Setiap tahun 3 kali. Wa yastami fil maulid akthar min 300,000 hajj ila hada sanam al-akbar. Sekali pertemuan itu berkumpul padanya lebih dari 300,000 orang. Mas, 300,000 orang. Antum belum apa-apa yang namanya ampel itu belum ada 300,000. 10 bis itu baru berapa orang? Banyak kelihatannya. 10 bis itu sudah banyak. Nah, 1 bis berapa orang, Mas? 45, 60 itu oke. 50 lah. 60. 10 bis berapa? Belum apa-apa. Ini 300,000 setiap kumpulan. Banyak ya. Jadi kayak main sepak bola itu penontonnya 100,000 aja sudah kayak apa. Atau penontonnya 300,000 banyak. Senayan utama Jakarta itu kemudian ilahada sanam al-akbar, patung yang besar ini. Ajjalallah bihadmihi wa harfihi wa huwa atau huwa wa ghairuhu min kulli sanamin di misri di misra wa ya mudah Allah menyegerakan menyebabkan penghancuran patung ini dan pembakaran patung ini selainnya dari setiap patung yang ada di daerah Mesir dan selain daerah Mesir. Nah, itulah kami berkata. Ya, semua benci kita memang buat berbakat seperti itu di mana pun kita tahu benci kita musyrik. Sarana membawa orang banyak kepada musyrik. Sarana yang fitnahnya itu luar biasa. Ini apa yang kita tahu? Thank you. dikhawatirkan tempat yang dihancurkan itu kembali akan diadakan lagi. Dan mereka beribadah kepada Allah. Itu alasannya diantara kenapa masjid diadakan di daerah bekas lantai. Itulah masjid ini. Maka kita selesai dari pembahasan kalimat berkata musolli dengan penjelasan ada dan kita mengambil contoh yang ada di bawah tentang Ahmad Dhani. Jangan lupa ya cerita tentang Ahmad Dhani tadi hari ini ya. Jika kamu jangan sampai salah nama anakmu namakan Ahmad Dhani ada orang ada nama anak itu masih Ahmad Badawi juga saking terkenal nama ini, tapi nama ini tidak tahu orangnya orang cerdik dalam hal di budaya atau enggak, tidak tahu, artinya namanya sama mengikuti orang yang jelek sebutnya Ahmad Badawi. Kalau Ahmad saja enggak apa-apa, umum Ahmad Badawi karena orang itu terkenal mendengar nama yang terkenal dia ikut, karena belum tentu orang itu ubah. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke ucapan musannif dalam masih bab yang sama. Qalal musannif rahimahullah taala telah berkata penulis semoga Allah merahmatinya wa fi sahih dalam kitab sahih itu sahih Bukhari an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW qala dan man nadara ayuti Allah fazidih, barang siapa yang bernadar dalam rangka taat kepada Allah maka janganlah dia taat kepada kerajaan, janganlah dia bernadar termasuk wa man nadara ayasi Allah fala yasi, dan barang siapa yang bernadar dalam rangka bermaksiat kepada Allah maka janganlah dia bermaksiat, artinya tidak menunaikan kalau dia bernadar bermaksiat kepada Allah, janganlah dia bermaksiat ya, janganlah dia bernadar yang seperti itu tidak ditunaikan adzan. Orang yang bernadar untuk maksiat kepada Allah tidak ditunaikan apa? Nadar. Nadar itu apa? Ibadah. Nah, ini hadis ini kuat dari sisi penjelasan tentang nadar dan kafarat. Maka dari hadis ini ada ulama yang berpegang bahwa nadar yang maksiat tidak dipenuhi nadarnya dan tidak ada kafarahnya. Sedangkan pernah kita lewat ada pendapat dari Imam Ahmad dan sebagiannya, pendapat dari para ulama terdahulu pula, bahwa nadar yang maksiat itu tidak dipenuhi nadarnya tetapi kafarahnya apa? Kafaratul yamin. Pernah kita lewat. Tapi insya Allah pendapat yang kuat, pendapat yang dalam sisi ini, bahwa kafarah yang maksiat otomatis tidak dipenuhi karena bermaksiat dan sekaligus tidak ada kafarahnya. Karena memang asalnya daripada nadar itu ketika tidak dipenuhi ada apa mas? Kafarahnya itu nadar yang taat kepada Allah. Pokoknya kalau saya mengatakan karena Allah atasku menginfakkan harta 100 ribu rupiah ke masjid bulan, kalau Allah menyembuhkan saya dari penyakit. Ini kan nadar yang taat ya. Taat. Tapi setelah dia sakit, setelah dia sembuh dari sakitnya, dia tidak mengeluarkan uang 100 ribu untuk diinfakkan di masjid bulan yang telah dia janjikan dalam nadar. Maka dia tidak memenuhi apa? Nadar yang taat. Apa penggantinya? Kafarah. Kafaratul yamin. Kafarahnya seperti kafaratul yamin, yaitu bisa milih memberi makan 10 orang miskin atau memberikan 10 pakaian kepada orang miskin atau membebaskan budak atau kalau enggak bisa puasa 3 hari. Itu namanya apa? Tidak memenuhi nadar yang taat kepada Allah. Maka gantinya lah kafaratul yamin, kafarah yang seperti orang miskin. Nah, adapun bermaksiat, nadar yang bermaksiat seperti ya, kalau Allah menyembuhkan penyakitku, saya akan datang ke makamnya Syekh Al-Badawi. Saya berdoa berkah di sisinya meminta kepada si rendah. Kak Nadarin adalah maksiat. Otomatis nadar itu tidak boleh dipenuhi karena dia bermaksiat kepada Allah. Menurut pendapat yang tetap diganti dengan apa? Kafaroh, maka kafarohnya kafaratul yamin tadi. Tapi pendapat yang kuat, ketika nadar itu maksiat, tidak ada kafaroh. Tidak ditunaikan dan tidak ada apa? Kafaroh. Karena dia tidak menunaikan apa? Nadarnya, maka tidak ada kafarohnya karena nadarnya maksiat. Kemudian kita menyambung dulu syarat keterangan qaul bi sahihi sahih Bukhari. Jika dalam istilah para ulama bi sahih itu ada kemungkinan maksudnya dalam sahih Bukhari atau Muslim, atau sahih Bukhari dan Muslim, atau hadisnya sahih. Walaupun dalam kandungan Bukhari Muslim bi sahih itu ada berapa makna. Ada kemungkinan kalau tidak dijelaskan apa maksudnya. Bisa bermakna dalam Sahih Bukhari, bisa bermakna dalam Sahih Muslim, bisa kedua-duanya, atau bermakna hadisnya sahih. Itu bisa dalam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, atau para ulama yang lainnya. Itu maksudnya. Qauluhu an Aisyah, Aisyah ya hiya ummul mukminin. Ibunya orang-orang. Berarti bukan maksudnya ibunya orang mukmin. Artinya orang mukmin bisa pegang-pegang Aisyah gitu, enggak. Bukan ibunya orang mukmin seperti ibunya kamu, tapi itu maksudnya. Itu ibunya orang mukmin, artinya ibu dari orang-orang yang mukmin. Bukan bermakna seperti ibu kandung terhadap anaknya. Jadi bisa dipegang oleh sahabat, sudah bisa. Boleh, haram. Beda maksudnya. Nah, kalau ibu kan pengertiannya kan begitu. Itu bukan itu maksudnya. Baik. Kemudian, wa banatu As-Siddiq radhiyallahu anhu itu anak putri daripada As-Siddiq merupakan sudah tazawwajaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi menikahinya, suatu nabi menikahinya yaitu wahia ibnatun sab'u sab'a sinin ibnatun sab'a sinin. Nabi menikahnya ketika umur 7 tahun. 7 tahun masih. Nabi sudah menikahi Aisyah ke umur 2. Tapi Aisyah itu masih bermain dengan teman-teman. Teman-teman anak-anak 7 tahun. Masih senang-senang ya Pak. Dolan, bermain. Tapi kadang-kadang Nabi itu masuk ke kamar rumah itu melihat Aisyah masih pegang boneka. Man. Boneka itu seperti mirip manusia. Dan Nabi tidak melarangnya. Ada dalil yang sahih. Nabi tidak melarang Aisyah sampai ada kuda yang apa mas? Punya sayap. Sampai Nabi mengatakan kuda kok punya sayap? Kata Aisyah. Bukankah kau pernah mengatakan bahwa Nabi Sulaiman tidak kuda seperti itu? Dan Nabi ketawa. Sudah. Yang mainan itu ada sayap. Nah, dari sini dalil sebagian ulama sudah dalil sahih. Mainan berupa boneka baik rumah di keharuman masalah yang berkaitan dengan apa patung itu tidak mutlak tapi pemberiannya untuk permainan anak-anak itu ya. Nah itu mas ya sudah kuat terutama dari jadi bukan antum untuk main apa anak-anak. Kalau sudah enggak main lagi, disimpan untuk anak-anak. Jadi harus punya ilmu kita. Masalah seperti itu punya ilmu. Dalilnya jelas. Nah itu Aisyah masih anak-anak itu, umur 7 tahun. Tapi kemudian di sini katakan, wadakhala biha wahiya ibnatu tis'in. Itu Nabi masuk kepadanya, siapa? Berkumpul. Menikahi ya, tapi berkumpul. Menikahi itu belum dukul itu hanya belum jinak. Kita ngomong yang bahasa yang lebih kita pahami. Dukul itu hanya apa? Maknanya dukul apa? Bukan sudah bertemu. Dukul itu hanya untuk baru menikah. Untuk menikah, ayo dukul. Dukul itu hanya apa? Dukul itu maksudnya jinak. Bukan hanya bertemu saja. Nanti berkaitannya dengan kalau ada terjadi perceraian. menikah dari perceraian langsung, maka orang yang belum dukul kepada istrinya, itu idahnya enggak ada istrinya. Itu derajat idahnya enggak ada, karena belum apa? Ya, kalau dia pernah menjanjikan apa? Menjanjikan maharnya dan dia belum sempat kasih tertentu jumlahnya, maka dia tidak wajib mahar kepada yang cerai tanpa apa. Tapi kalau dia sudah sempat memberikan, maka dia tidak perlu mengambilnya. Yang lain tidak boleh mengambil kembali. Paham ya? Kemudian, wahia afkahun nisa mutlakon, dan Aisyah itu radhiyallahu anha adalah wanita yang paling fakih secara mutlak. Wa afdalu azwajin Nabi sallam illa Khadijah, dan istri yang paling utama kecuali Khadijah. Artinya Khadijah lebih utama dari istri-istri yang ada. Itu Aisyah yang lebih utama, kecuali siapa? Khadijah lebih utama dari Aisyah. Bahasanya gitu ya. Fafiha khilaf, dan masalah ini pengecualian itu ada khilaf. Menurut selisihan di kalangan ulama, matat sana meninggal beliau radhiyallahu anha pada tahun 59 Hijriah. Jadi dengan Nabi SAW itu Nabi meninggal pada tahun berapa? 10 Hijriah ya. Jadi sekitar berapa tahun setelahnya? 49 tahun setelahnya. Kira mau membacakan tentang keutamaan Aisyah dan keutamaan Khadijah enggak? Biar diketahui, kan ada khilaf. Siapa yang lebih utama sebenarnya? Atau bagaimana cara menerangkannya? Ya, kita baca tahqiq juga di bawah. Bagus ya, karena demikian. Itu pada tahqiq di bawah ada footnote dalam kitab Qurratul Uyun, salah satu syarah dari kitab tauhid juga. Qurratul Uyun dinukil di sini. Bal yuqal, bahkan dikatakan Khadijah tu afdol wala Aisyah afdol, bahkan Khadijah lebih afdol dan Aisyah tidak lebih afdol. Itu ada diucapkan demikian. Wa tahqiq pengerasisiannya, kenyataannya, anna li Khadijata min al-fadha'il fi badal wahyi, bahwa Khadijah memiliki keutamaan-keutamaan di awal-awal turunnya wahyu yang tidak didapatkan oleh siapa? Di awal-awal turunnya wahyu, justru disitulah Khadijah punya peranan besar pada Nabi Muhammad. Apa menghibur Nabi? Nabi sampai apa? Merasa kekhawatiran, ketakutannya itu ada itu juga oleh apa? Aisyah. Itu keutamaannya. Kemudian juga malaysa li Aisyata min sabaqaha ila iman bin Nabi Salam, juga tidak ada pada Aisyah, yaitu hal yang berkaitan dengan dahulunya Khadijah dalam keimanan kepada Nabi. Beriman kepada Nabi itu juga utama yang besar. Itu Khadijah lebih duluan beriman kepada Nabi tentang kedatangan Nabi. Wa ta'yiduhu fi tilkal hal allati budiha bil wahyi, yaitu yang mendapat tambahan penekanan dalam keadaan itu adalah ketika di awal daripada turunnya wahyu kamar Bukhari, sebagai alat tulisan Bukhari wa'ghairihi dan selainnya. Famazalat kadalik hatta tuwfiyat radhiyallahu anha, dan beliau terus dalam keadaan yang demikian itu sampai beliau meninggal. Semoga Allah berkati beliau. Itu Khadijah radhiyallahu anha. Qabla hijrah, sebelum Nabi pun apa? Pindah dari Mekah. Dia wafat sebelum Nabi apa? Terus dalam keadaan demikian. Wali Aisyah, Aisyah juga punya keutamaan. Wali Aisyah yang tidak dimiliki oleh siapa? Khadijah. Apa itu? Sebutkan minal ilmi. Aisyah memiliki ilmu. wal ahadis dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu wal ahkam dan hukum-hukum ma laisa li Khadijah yang tidak ada pada Khadijah li ilmiha bi ahwali Nabi sallallahu karena keilmuannya terhadap keadaan dan Nabi sallallahu wa nuzulil Quran ilmu tentang apa Mas turunnya Al-Qur'an wa bayan al-hilal wal haram al-halal wal haram dan menjelaskan tentang perkara yang halal dan haram wa kana sahabah ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam dan keadaan sahabat setelah meninggalnya Nabi sallallahu yarji'una ilaiha mereka rujuk bertanya tentang ilmu kepada siapa Aisyah radhiyallahu anha bima ashkala alaihim pada apa-apa yang tersamarkan atas mereka min ahwali Nabi sallam dari keadaan Nabi sallam wa hadithihi dan hadithnya Nabi sallam salawatullah wa salamu alaih semoga salawat dan salam kepadanya Nabi sallam wa radiyallahu an dan Allah meridui man sahabati wa aswadihi dari sahabat-sahabat Nabi dan istri-istri Nabi sallam berarti masing-masing punya apa mas? Kan sampai lebih utama ya wes dijelaskan aja kalau Aisyah itu utamanya ini tidak dapat oleh Aisyah kalau Aisyah punya utama ini tidak ada pada itu cara menjelaskan baik. Kemudian kita masuk dalam syarah yang masih ada qauluhu man nadara ayyuti Allah falyutik barang siapa yang benadar untuk taat kepada Allah maka hendaklah dia taat kepada Allah. Berarti apa? Hendaklah dia menaikkan hati. Fal yaf'al. Hendaklah dia melakukan. Ma nadarohu apa yang dia nadarkan. Min ta'adillah dari bentuk ketaatan kepada Allah. Wa qad ajma'al ulama'u. Ala anna man nadara ta'atan. Bi syarti. Yarju. Bi syartin yarju. Ka'an. Syafallah maridi. Fa'alayya an maka telah sepakat para ulama semoga Allah merahmati mereka semuanya atas orang yang bernadar dalam rangka ketaatan dengan syarat untuk berharap kepada Allah seperti jika Allah menyembuhkan penyakitku maka wajib atasku untuk bersedekah atau semisal wajib alai an in hasala lahu man ma'alaqah nadruhu ala husumi maka wajib atas dia apabila dia mendapatkan apa yang dia nadarkan tadi yang berkaitan dengan nadarnya atas apa yang dia hasilkan maka wajib bagi dia untuk wahuki atau wahukiya an Abi Hanifah dihikayatkan dari Abi Hanifah seorang alim ulama di empat madhab annahu la yalzam al wafa illa bima jinsuhu wajibun bi asli syarat pendapat Abu Hanifah dalam masalah melazimkan nadar yang telah dinadarkan itu ada pendapat beliau bahwa tidak melazimkan memenuhi nadar kecuali dengan apa yang jenisnya sama yang wajib secara asalnya dari syarat seperti kasum saum itu asalnya demikian seperti dalam kafaratul yamin mas saum itu yang digantikan daripada apa mas kafaroh orang yang tidak memenuhi nadar jenisnya harus sama seperti itu amma ma laisa kadzalik adapun yang bukan seperti ini kal i'tikaf fala yajibu alai alwafa menurut Abu Hanifah seperti berniat bernadar untuk i'tikaf walaupun beribadah itu tidak orang itu nadarnya puasa itu yang ada pun nadar seperti itu menurut Abu Hanifah tidak itu pendapat Abu Hanifah tapi pendapatnya lemah tidak karena ya Allah subhanahu wa ta'ala kan memenuhi nadar-nadar itu memenuhi nadar-nadar artinya ibadah semua itu bahkan nadar yang sifatnya apa mas mubah saja contoh ya nadar yang berupa mubah contohkan kalau saya sembuh dari sakit, maka saya akan apa namanya rambutmu kurang putih. Mencukur rambut tau mas? Ubah ya. Ubah itu pun belum. Pernah ada yang benar itu tidak setelah mencukur rambut yang ketinggalan zaman. Saya tanya ya. Ada itu orang yang nadar mengunduh rambutnya dan terpenuhi nadarnya. Banyak diantaranya yang terkenal. Jangan sebutkan namanya, kecuali nama depannya saja. Nah, itu sudah mulai mendekati, sudah mendekati. Siapa itu yang terkenal? Namanya depannya. Bulan-bulan di Solo. Bulan-bulan di Solo. Itu masih zamannya Mega Mendung. Nah, itu sudah diomongin. Tapi jangan sebutkan itu. Antum perlu tahu itu Mega Bendung apa Mega apa mas? Mega Bintang. Baik, berikutnya wa qauluhu aqulu ya. Wa man nadara ayasi Allah fala yasi. Kepada siapa yang bernadar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat. Maksudnya apa? Janganlah dia tunaikan saja. Itu maksudnya. Zada At-Tahawi menambahkan kalimat ini, At-Tahawi, wal yukaffir an yamini. Maka hendaklah dia itu membayar kafarahnya dengan apa? Kafarah yamini. Ini menurut pendapat At-Tahawi, dengan pendapat dengan ulama yang sebelumnya juga sama, ada yang berpendapat kalau nadar maksiat itu otomatis tidak dipenuhi, tapi harus asal ada kafaratnya. Kafarat apa? Kafaratul yamin. Ini pendapat dari Al-Bukhari dan ulama-ulama. Baik. Waqad ajma' al-ulama'u 'ala annahu la yajuz al-wafa' bin nadril maksiyah. Dan para ulama telah sepakat atas tidak boleh memenuhi nadar yang maksiat, tidak boleh memenuhi, tapi masalah kafarohnya terjadi kita. Ada yang mengatakan apa? Tidak ada kafarohnya, ada yang mengatakan ada kafarohnya. Nah, itu terjadi kita. Qala al-Hafidz, itu Hafidz apa? Ibnu Hajar Asqalani, ittafaqu ala tahrimi nadar bil maksiyah, disepakati oleh para ulama tentang haramnya nadar dalam hal kemaksiatan. Watanazau, tapi mereka berselisih hal yang akidu mujiban lil kafarah amla fataqaddam. Apakah teranggap kewajiban untuk kafarah atau tidak? Dan itu telah berlalu tentang persisian. Waqad yustadalla atau waqad yustadallu bil hadis ala sihhati nadri fil mubah. Dan sungguh telah dijadikan sisi pengambilan dalil dari hadis atas sahnya nadar pada perkara yang apa mas? Mubah. Dari sisi pengambilan hadis ya, itu mengatakan bahwa nadar itu sah walaupun nadar itu dalam perkara yang apa? Mubah. Kama huwa madhab Ahmad wa ghairuhu, sebagaimana ini pendapat Imam Ahmad dan selainnya, yu'ayyiduhu dengan menguatkannya pada marawahu Abu Dawud an Amr ibn Shu'aib an abihi an jatihi. Dari apa yang diriwayatkan Abu Dawud dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, wa Ahmad wa Tirmidzi, dan juga Imam Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan hadis ini pula dari an Buraidah, dari Buraidah annam ra'atan, bahwa seorang wanita qalat, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nadartu an adriba ala ra'sika biduf. Saya bernadar memukul atas kepalamu dengan duf. Dengan apa mas? Apa namanya? Rebana. Itu bernadar demikian. Nadar yang mubah, gak apa-apa. Begitu loh mas. Kata Nabi Salam, ufi binadrika, penuhilah nadar. Wa amma nadrul lijat wal qadab, adapun nadar dan bisu dia emosi, nada dan kondisi emosi wal ghadab dan marah. Ini bagaimana? Fahuwa yaminun inda Ahmad. Maka itu merupakan sumpah di sisi Imam Ahmad. Fa khayyaru baina fi'lihi wa kafarati yamin. Maka diberikan pilihan bahwa diberikan pilihan atas orang ini yang seperti ini. Dia nada dan kondisi emosi, nada dan kondisi marah. Maka dia diberikan apa? Pilihan perbuatannya itu dan atau dia melaksanakan kafarah. Kafarah, kafarah yamin. Li hadis Imran bin Husain, karena hadis dari Imran bin Husain marfu'an, secara marfu', la nadara fi ghadabin, tidak ada nada dalam hal marah. Wa kafaratuhu kafaratul yamin, dan kafarahnya karena tidak memenuhi apa? Nadar yang marah ini kan tidak dipenuhi. Maka harus ada kafarahnya menurut riwayat ini. Kafarahnya apa? Kafaratul yamin. Rawahu Sa'id bin Mansur wa Ahmad wa Nasa'i. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, Ahmad dan Nasa'i. Fa in nadara makruhan kat talak mustahibba ay yukaffir wa la yaf'al. Maka jika orang itu bernadar yang sesuatu yang dibenci, tidak disukai, bukan haram tapi yang dibenci saja, seperti talak. Jadi asalnya talak itu perkara yang dibolehkan, bisa menjadi apa? Makruh, karena perkara itu apa? Tidak punya hajat ketika orang itu talak. Karena ketika orang itu bernadar untuk talak, itu termasuk perkara yang makruh, tidak boleh menadar dengan talak. Maka orang itu harus dimintai padanya untuk memberikan kafarah dan tidak menjalaninya. Tidak menjalaninya apa? Talak. Kalau saya sembuh dari sakit, saya talak kamu, maunya. Nah, ini termasuk apa, Mas? Masuk apa? Selesailah kita dari pembahasan yang baik ini. Nah, masalahnya insyaallah tidak perlu banyak pembahasan karena di situ ada berkata musonif tiga masalah. Pertama, wujubul wafa in adab, jelas apa, Mas? Wajib memenuhi apa? Nadar. Nadarnya apa, Mas? Taat kepada Allah. Adapun nadar yang maksiat tidak dipenuhi. Itu jelas dari hadis dalam. Yang kedua, idza sabata kaunuhu ibadatan lillah fasarfu ila ghairi syirk. Maka kalau nadar itu keadaannya itu sebagai ibadah kepada Allah, maka menyimpangkan nadar itu kepada Allah namanya apa? Syirik. Karena ibadah lawannya apa? Syirik. Yang berikutnya, anna nadra al-maksiyah la yajuzu al-wafa'u bihi. Nadar yang bermaksiat tidak boleh dipenuhi nadar tersebut. Hanya para ulama berselisih apakah membutuhkan kafarah atau tidak. Ada yang mengatakan iya, itu kafarah yamin. Ada yang mengatakan tidak. Itu menjadi pembahasan yang sudah berlalu dan berulang-ulang. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang bisa memahami hati yang baik dan memahami. Amin ya Rabbal. Ini sudah saya Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Cetik-cetik. Taqiyatun al-ma, cerdas. Berbeda ya, bahwa cerdas dan cerdik beda. Cerdik itu apa ya, istilahnya maknanya banyak sekali. Bisa cerdik dalam hal yang baik, cerdik dalam hal yang apa? Jelek. Makanya disebutkan tadi cerdik dalam hal makar, berarti jelek ya. Sudah ya. Siapa lagi mas? Nah, insya Allah. Nah, pembahasan enak ini. Oh, dan Ana sudah melewati pembahasan kitab seperti itu. Tentang Tarbiyatul Aulad. Belum mendapatkan juga yang ada di sini. Sudah mendapatkan kitab Aulad. Yang membahas masalah itu. Aromanya gak mutlak, dimukayatkan kepada anak-anak, ya sudah selesai. Ada pun selain anak-anak, haram. Masuk waktu. Tapi ingat bahwa ada pembahasan khusus lagi, sama seperti ini. Kalau benda-benda itu tidak seperti yang kita lihat di alam ini, maka tidak masuk. Ada pembahasan khusus. Barangnya itu tidak ada yang kita pernah lihat di alam dunia ini. Ya, ya, kepalanya bulu, matanya bundar sekali gitu. Eh, dan hidungnya kotor-kotor gitu. Itu orang. Nanti sebagian ulama mengatakan tidak ada contoh dari kita makhluk hidup yang terjadi. Memang hidup itu ada makhluk yang ma'ruf, yang makhluk yang kita kenal, bukannya khayalan. Paham ya? Bukan nyawa, khayalan. Dan lihat syarah tentang, nggak tahu saya nggak tahu ini syarah tentang apa, itu dulur tentang mutiara-mutiara pihak. Permata-permata besar, bihar itu laut, lautan. Syarat tentang apa? Judulnya gitu. Ya, ini bahar, bahrun, al-bahrun, al-bihar, dulur itu dari gambar duroh, duroh, biji-biji atau apa? Abu Nawfal.